Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Kita di hari ini melanjutkan pelajaran silsilah bahasa Arab. Sekarang kita memasuki kitab yang kelima dari silsilah bahasa Arab yang kita ingin pelajari. Dulu sudah pertama Miftah, kemudian yang kedua Tufah, yang ketiga Mutamimah, yang keempat dan ini yang terakhir sebelum puasa kemarin, yaitu kitab Al-Irab dan Qawaid Al-Irab. Nah, sekarang kita masuk di kitab yang kelima, alhamdulillah. Yaitu kita akan membaca insyaallah di beberapa bulan ke depan ini. Insyaallah kita akan selesaikan dalam 3 bulan atau 4 bulan kalau lama. Dalam 60 kali pertemuan. 65 lah paling lama. Anggaplah 60, karena biasanya 5 anggaplah kita ambil 1 kali saja. Jadi 61 atau 6 itu. Penutup. InsyaAllah. Kitab ini Syarah Qutur Nada adalah karya Ibnu Hisham yang kita telah baca buku beliau juga sebelumnya, sebelum ini. Yaitu kitab Al-Irab An Qawaid Al-Irab. Antum dulu sudah tahu nama beliau. Beliau adalah Abu Muhammad Abdullah namanya. Kunianya Abu Muhammad. Nama beliau adalah Abdullah Jamaluddin, gelar beliau. Ibn Yusuf, nama bapak beliau Yusuf. Ibn Ahmad, kakek beliau namanya Ahmad. Bin Abdullah bin Hisham Al-Ansari. Jadi beliau bernisbat ke kakek buyutnya karena Ibn Hisham. Jadi beliau bapaknya bukan Hisham. Bapak beliau namanya siapa tadi? Yusuf. Iya, cuman kakek dari kakeknya, kakek dari bapaknya, namanya Hisham. Kakek dari bapaknya, namanya Hisham. Karena bapaknya, beliau adalah Yusuf. Yusuf ini, beliau punya bapak, Ahmad. Iya, kakeknya Ahmad, itu adalah Hisham. Kakeknya Ahmad adalah Hisham. Maksudnya kakek dari kakeknya Ibn Hisham. Gitu ya, kakek dari bapaknya. Iya, adalah Hisham Al-Ansari Al-Misri. Yaitu beliau asal Mesir. Karena beliau dilahirkan di Kohiroh. Iya, sekarang kita kenal Kairo begitu. Beliau dilahirkan di Kairo. Di bulan Dzulqa'dah tahun 708 Hijriah. Beliau ini lahir di Kohiro, Mesir, di tahun 708 Hijriah. Kalau miladianya, masehinya, al-tahun 1309. 1309. Iya. Ibnu Hisham, beliau adalah tentunya, ana sudah jelaskan di waktu Qawaidul Irab, iya, beliau ulama yang terkenal di masanya, khususnya dalam bab bahasa Arab. Dalam bab bahasa Arab. Secara madhab fikih, sebelumnya beliau ulama masuk dalam madhab Maliki, kemudian setelah itu beliau masuk dalam madhab Hambali. Dalam ilmu bahasa beliau terkenal, bahkan dikatakan oleh Ibn Khaldun rahmahullahu ta'ala, yaitu ulama bahasa juga dari Maghrib, Maroko. Balabi mazilna wa nahnu bil Maghrib nasma'u annahu dhahara bi Misr alim bil Arabiyyah yuqalu lahu Ibnu Hisyam anha min sibawai. Kami waktu itu masih di Maghrib. Kami sudah dengar bahwasannya telah muncul di Mesir seorang yang berilmu tentang bahasa Arab. Disebut namanya Ibnu Hisyam. Dia lebih nahwu daripada Sibawai. Dia lebih nahwu lagi daripada Sibawai. Dan karangan-karangan Ibnu Hisyam membuktikan hal tersebut. Sangat banyak karangannya. Apakah dalam bab bahasa secara khusus atau secara umum dalam bab usul fikih, fikih dan yang lainnya. Banyak karangannya. Di antara buku bahasa yang beliau karang, yang kita ambil manfaatnya, yang kita baca sebelum ini, Al-Irab, An-Qawaid Al-Irab, dan yang sekarang ini kita baca juga, Syarah Qatr Nada. Syarah Qatr Nada. Ini, ya, ia menunjukkan bagaimana ilmu beliau dan banyak karangannya. Banyak karangannya dari Ibnu Hisyam. Beliau wafat rahimahullah di tahun 761 Hijriah atau di tahun 1360 Masehi. Beliau wafat. Dan meninggalkan banyak tulisan yang kita sebutkan tadi diantaranya. Beliau juga punya syarah terhadap Alfiyah Ibnu Malik yang dicetak berkali-kali, ya, dengan syarah yang luas karena di atasnya Qatr Nada. Itu beliau berjudul dengan Awdahul Masalik ila Alfiyati Ibnu Malik. Iya. Syarah terhadap Alfiyah Ibnu Malik, yaitu kitab Nahwu yang kita akan pelajari insyaallah nanti setelah kitab ini, maksudnya Alfiyahnya. Itu juga beliau syarah. Dan banyak lagi kitab yang lain itu yang kita sebutkan hanyalah beberapa dari kitab beliau, dari kitab bahasa. Kita belajar ini Syarah Qatr Nada. Kita pakai cetakan ini supaya sama. Iya. Ini Muassasa Risalah. Iya. Kalau tidak ada pun cetakan ini misalnya, ya bisa cetakan yang lain. Cuman kenapa saya tertarik dengan cetakan ini? Dari semua cetakan yang ada, ini yang paling sedikit kesalahannya dalam cetak. Ini yang paling sedikit. Kesalahan dalam cetak. Itu alasan pertama. Alasan kedua, yang mentalik Qatr Nada itu ada dua. Yang terkenalnya, ada Muhammad Muhyiddin, pengarang Tuhfatus Saniyah, dan penulis dari Syarah Mutammimah, itu Al-Kawakib. Itu yang mentalik, yang kasih catatan kaki dari Qatr Nada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada As-Sajai. Dan itu adalah syarah ya, ta'liq yang paling bagus kalau Sajai. Karena kalau Muhyiddin, beliau biasanya fokus di i'rab bait syairnya yang ada di Qatr Nada. Kalau Sajai, dia fokusnya faedah dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Hisyam di atas. Ah, di cetakan ini, yaitu dia masukkan ta'liqnya Muhyiddin, semua ada ta'liqnya Muhyiddin. Kemudian dia kasih ta'liq di bawah oleh ini, si penta'liq, si pentahqiq dan pemeriksa cetakan ini, yaitu Nasim Bal'id, berasal dari Jazair. Saya tertarik karena dia sudah masukkan faedahnya As-Sajai di sini. Jadi di sini ada tiga jadinya. Empat. Pertama Qatr Nada sendiri, matannya. Yang kedua syarahnya, itu dua-duanya tulisan Ibnu Hisyam, matan Qatr Nada dan syarahnya. Nanti matanya dikasih lambang sod, syarahnya dikasih lambang shin. Di kepala tertulis sod, itu aslun, maksudnya matanya. Kemudian ada tertulis huruf shin, itu maksudnya syarahnya. Kemudian di bawahnya ada ini, Sabilul Huda bitahqiqi syarq wa turnada. Itu tulisannya Muhyiddin. Muhammad Muhyiddin. Kemudian di taliknya yang di bawah lagi, yang paling bawah ini. Taliknya Nasim Bal'id. Ini bagus juga. Saya tertarik karena ini satu buku kita dapat 4. Sudah ada Ta'liq Muhyiddin. Ya, kalau terkait dengan i'rab bait syair yang ada di yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di Koturnada atau di syarahnya, di matan atau caranya, terus ada faedah. Lebih daripada faedah yang dikasihkan oleh As-Sajai. Belum nukil dari As-Sajai, kemudian belum nukil juga faedah-faedah dari kitab lain. Dari kitab lain. Jadi yang paling bawah itu adalah ta'liq dari Nasim Bal'id. Cuman kan kita tidak baca ta'liqnya. Kita cuma baca fokus di syarah Koturnada, yaitu matan dan syarah dari Ibnu Hisham. Cuma antum bisa ambil faedah di bawah, ya? Karena kadang saya langsung bahasakan saja. Kita tidak baca. Karena kalau kita baca ta'liq itu lama. Itu lama, karena itu faedah tambahan dari yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah. Cuma kalau kita mau dapat faedah yang banyak, ya kita baca di bawah. Kita baca di bawah. Ya. Saya kadang langsung bahasakan saja. Karena sebagian faedahnya itu nanti akan ada di Alfiyah. Nanti akan ada di Alfiyah. Jadi saya akhirkan di sana sebagiannya. Ini ya terkait dengan buku yang kita akan pelajari. Kita langsung masuk di Muqaddimah Ibn Hisham dari kitab ini. Di dalam cetakan ini kita langsung potong 50 halaman. Karena di cetakan ini banyak pendahuluannya. Bahkan ada matan Koturnada di awalnya. Ada matan Koturnada di awalnya. Kalau di cetakan kita ini yang anda pakai. Jadi kita langsung di halaman 53. Kita langsung di halaman 53. Iya. Karena sebelum halaman itu ada matan Koturnada. Ada matan Koturnada tanpa syarah. Tanpa syarah. Nah, kita kan mau baca syarah Koturnada. Kita mau baca syarah Koturnada. Iya. Sudah buka semua? Kalau cetakan ana langsung yang ada Muqaddimatul Musannif. Di halaman 53 kalau cetakan ana. Yang punya cetakan lain siapa? Yang selain Muassasa Risalah. Ya, antum itu ta'liq misal. Ini juga bagus ini, alhamdulillah. Hasyiahnya As-Sajai, ini yang ana sebutkan tadi. Ini hasyiah paling bagus. Kalau waktu ana belajar di Yaman, katanya hasyiah As-Sajai ini adalah hasyiah paling bagus dalam Koturnada, demikian pula dalam hasyiahnya di Alfiyah. Bagus hasyiahnya. Karena Muhyiddin juga punya hasyiah, punya ta'liq terhadap Alfiyah. Cuman yang paling bagus adalah As-Sajai. Banyak faedah yang baru nukin. Ini berarti di sini, di halaman berapa yang mulai mukaddimahnya? Mulai dari 31. Kalau sini 53, karena tidak ada cetakan ini, tidak ada matan Koturnada di awal. Tidak ada matan Koturnada di awal. Iya. Yeah. Keunggulan cetakan ini, dia sudah bandingkan maktutotnya. Maksudnya tulisan tangannya. Dengan apa yang dicetak. Dengan apa yang dicetak. Baik, kita langsung masuk. Alhamdulillah. Kata beliau rahmallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dari, bukan dari Ibn Hisham. Karena beliau tidak mulai dengan bismillah. Belum mulai dengan alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh al-imam, al-alim, al-allamah, jamalul mutasaddirin, wa tajul al-qurra' tadkiratu Abi Amr wa Sibawaih wal Farra. Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Hisham Al-Ansari fasahallahu fi qabrih. Ini ya mukaddimah dari ya pentahqiq, bisa juga mukaddimah dari Muhyiddin Iya, karena dicetakan yang Muhyiddin bukan dari Nasim Bal'id, ini sudah ada. Ini sudah ada. Berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Jamalul Mutasaddirin Tajul Qurra, jamal keindahan dari orang-orang yang terdahulu, hiasan dari orang-orang yang terdahulu, wa tajul qurra mahkotanya para qurra, ya, tadhkiratu Abi Amr yang mengingatkan kita tentang Abu Amr. Iya, Abu Amr dia adalah ya termasuk ahli nahwu juga. Abu Amr Zabban Ibn Ammar termasuk ulama Basrah dari ulama bahasa Arab. Abu Amr termasuk dari ulama bahasa Arab. Wa Sibawai, Sibawai tentunya beliau adalah ulama bahasa Arab sudah terkenal. Wal Farraq, tiganya ini adalah ulama bahasa Arab sebelum datangnya Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Hisham ini mengingatkan Abu Amr, Sibawai dan Al Farraq. Jamaluddin ini gelar beliau. Abu Muhammad kunianya. Abdullah ini namanya. Abdullah ibn Hisham ibn Yusuf bin Abdullah ibn Hisham al-Ansari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kuburan beliau. Kata beliau rahmallahu ta'ala, alhamdulillahi rafi'id darajat liman khaffatul li jalalihi. Segala puji bagi Allah, rafi'id darajat. Mengisyaratkan nanti ada pembahasan rafa'. Segala puji bagi Allah yang mengangkat derajat. Liman khafadha li jalalih. Bagi siapa yang merendah terhadap kemuliaan dan keagungan Allah. Khafadha. Di bahasa apa? Khafad. Fatihil barakat. Fathah. Alamat irab. Yang membuka berkah-berkah. Liman tasoba. Unut nasob. Terhadap siapa yang intasoba li syukrih. Istiqomah. Yang selalu mensyukuri ifdolih, keutamaan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalam ala man maddat alaihil fasohatu riwakuha. Salawat dan salam. Salawat dan salam terhadap siapa yang dihamparkan padanya, dibentangkan kepadanya, diberikan kepadanya kefasihan di dalam ucapannya. Kefasihan dalam ucapannya. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syaddat bihil balagatu nitaquha nitaquha. Yang syaddat menutup dengannya ilmu balagoh ucapannya. Maksudnya itu secara berkalimatnya. Maksudnya kalau kita terjemahkan bebas, yang ucapannya adalah dipenuhi dengan balagoh, dengan kefasihan di dalam berucap. Al-mab'utsu bil ayatil bahira, yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat yang jelas. Wal-hujaj, dan hujjah-hujjah. Al-munazzali alaihi Qur'anun arabiyyin ghairu dzi iwaj, yang diturunkan kepada beliau Qur'an yang berbahasa Arab yang tidak memiliki cacat. Wa ala alihil hadin, dan salawat Allah juga atas keluarga beliau yang mendapat petunjuk. Wa ashabihil ladhi syadduddin, dan para sahabatnya yang menyebarkan dan ia memuliakan agama. Wa syarrafa wa karram, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memuliakan. Wa ba'du, adapun setelah itu. Fahadihi nukat, maka ini adalah nukatun, faedah-faedah pilihan. Faedah-faedah pilihan. Harartuha ala muqaddimati. Saya jelaskan terhadap muqaddimahku. Maksudnya matan yang al-musammah yang diberi judul bi dengan qatrun nada wabal as-sada. Maksudnya ada matan, namanya matan qatrun nada. Kemudian beliau jelaskan di sini, ya, dengan syarah qatrun nada. Rufi'atun li hijabiha, yang akan mengangkat hijabnya. Karena di matan qatrun nada Itu kalau kita tidak baca syarah, sulit kita pahami. Karena beliau ringkas sekali. Banyak yang beliau ingin sampaikan, tapi diringkas. Dengan seringkas-ringkasnya. Maka dengan adanya syarah dari Ibnu Hisham sendiri ini, maka kita mengetahui apa maksud dari ucapan beliau itu. Karena sahibul baiti adra bima fiha, pemilik rumah itu lebih tahu tentang isi rumahnya. Tentang isi rumahnya. Iya, makanya pemilik kotur nada ini yang menjelaskan kotur nada itu lebih tahu. Banyak syarah kotur nada. Tapi kita pilih syarah Ibnu Hisham, itu lebih utama. Lebih baik, karena dia yang tahu apa yang dia maksud di matannya. Apa yang dia maksud di matannya. Iya, makanya ini alasannya. Karena ini adalah Ibnu Hisham sendiri mengangkat, mengatakan dia ini syarah kotur nada yang belum jelaskan ini, mengangkat hijabnya. Penutup yang tertutup yang ada di matan kotur nada. Kasifatun lini kobiha. Akan menyingkap, membuka nikobnya sama penutupnya. Mukamilatun lisyawahidiha. Yang akan menyempurnakan pendukung-pendukungnya, syahid-syahidnya. Contoh-contohnya. Karena di matan ada contoh, tapi sedikit. Maka di syarah, beliau contohkan dengan contoh yang lebih banyak lagi. Yang lebih banyak lagi. Mutamimatun lifawaidiha. Yang akan menyempurnakan faedah-faedahnya. Karena ada faedah di matan, terus ditambah di syarah. Faedahnya. Kafiatun limanik tasoro alaiha. Cukup bagi orang yang ingin terbatas padanya. Jadi ini kotur nada. Bagi orang yang ingin merasa cukup dengan kitab Nahwu sampai di sini, itu sudah cukup. Karena di sini disebutkan semuanya, bab Nahwu, bahkan yang disepakati ataupun diperselisihkan. Dan apa yang kuat dari yang diperselisihkan itu, sudah ada semua di sini. Jadi bagi yang hanya ingin cukup di sini, itu tidak apa-apa. Itu tidak mengapa. Diulang-ulang kotur nada. Disebutkan oleh murid Syekh Mukbil, bahwa Syekh Mukbil itu baca kotur nada itu 8 kali belajar. 8 kali. Kan ini cukup bagi orang yang ingin mencukupkan diri dengannya. Ya, kotur nada. Iya. Karena juga kalau kita ternyata baca Alfiyah, semua ada kotur nada, bahkan ada sebagian masalah lebih luas Ibnu Hisham menjelaskannya daripada yang ada di Alfiyah Ibnu Malik. Cuman kalau di Alfiyah kan ada sorofnya. Ada sorofnya. Tentunya itu faedah tambahan. Karena Alfiyah itu adalah bait syair tentang nahwu dan sorof. Tentang nahwu dan sorof. Tapi kalau nahwunya, bahkan nanti antum akan dapat kalau baca syarah Alfiyah dari yang ditulis oleh Ibnu Akil, karena lebih luas di kotur nada daripada di sana. Kalau nahwunya. Kalau nahwunya. Maka kalau ada yang merasa cukup dengan ini sampai di sini, itu sudah cukup. Wa fiyatun bibugyati man janah min tullabi ilmil arabiyyah ilaiha. Ini mencukupi bekal orang yang ingin ya belajar bahasa Arab dari para penuntut ilmu bahasa Arab kepadanya. Penuntut ilmu bahasa Arab kepadanya. Kalau mutamimah sebelumnya itu adalah penyempurna sebelumnya dan tangga untuk setelahnya. Kalau ini cukup. Ya, ini adalah pencukup dari sebelumnya. Wallahul mas'ulu ayyam fa'abihak. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat untuk meminta, untuk memberikan manfaat dengannya, menjadikan manfaat dengannya, kama nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah memberikan manfaat terhadap asalnya, yaitu matannya. Karena setelah Ibnu Hisham menulis matan kotur nada, itu banyak sekali yang mensyarah matannya. Banyak yang mengajarkan apa? Matannya. Maka beliau meminta di sini kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan manfaat terhadap syarah beliau ini sebagaimana bermanfaat matannya. Wa ayyudallilana turuqal khairat wa subulaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Innahu jawadun karim. Sungguh Allah Maha dermawan, lagi Maha mulia, Raufur Rahim, Maha pengasih, Maha penyayang. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik bagiku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepadanya saya bertawakal dan hanya kepadanya saya kembali. Ini mukaddimah dari Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di pembahasan beliau. Ini pertama, sot. Berarti apa itu? Matannya. Alhamdulillah dicetakan. Kalau cetakan ini ditulis merah tintanya. Iya. Kalau dicetakan yang lain juga tidak. Kalau dicetakan dulu. Kalau ini yang dua ini terakhir. Ini sama yang dipegang oleh Atib. Itu dikasih tinta merah matan. Iya. Kata beliau rahmatullah ta'ala di matannya. Al-kalimatu qaulun mufrad. Kalimah itu ucapan yang mufrad. Ini sudah ada di miftah. Ucapan ini. Namanya kalimah itu qaulun mufrad. Ucapan yang satu kata saja. Itu kalimah. Sebentar beliau akan jelaskan. Kenapa beliau bilang qaul. Bukan dibilang lafad. Kan bisa saja itu lafad. Lafdun mufrad. Lafdun mufrad. Kenapa beliau pilih qaul? Nah, sebentar ada penjelasan. Dari ucapan ini. Syarah. Tutlakul kalimatu filugoti ala jumalil mufidah. Ini masya Allah. Digunakan al-kalimah di dalam bahasa, maksudnya secara bahasa, itu digunakan dalam jumlah mufidah. Jumlah yang berfaedah itu juga dinamakan ini kalimah. Paham kan? Tapi ini secara bahasa. Kalau secara istilah yang tadi. Secara bahasa, penggunaan al-kalimah itu banyak penggunaannya. Di antaranya dia digunakan di kalimat yang sempurna. Contoh. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-sekali tidak. Itu adalah kalimat yang dia ucapkan. Pakai kata kalimah. Maksudnya yang mana itu? Ini isyaratan ila qauli. Ini isyarat kepada ucapan sebelumnya. Rabbirji'un la'alli a'malu solihan fima tarok. Ini kata atau kalimat? Kan begitu pertanyaannya. Ini. Rabbirji'un. La'alli a'malu solihan fima tarok. Kata Allah. Kalla. Innaha kalimah. Padahal pengertian kalimah secara istilah tadi. Qaulun mufrad. Satu kata. Satu kata. Paham ini? Sementara ini Allah katakan. Ini kalimah. Padahal dia ucapkan berapa kata? Banyak kata. Rabbirji'un. La'alli a'malu solihan fima tarok. Kan banyak kata. Allah katakan apa? Kalimah. Itu secara bahasa. Bukan istilah. Karena secara bahasa, al-kalimah kadang digunakan di kalimat yang sempurna. Maksudnya kalam. Berarti kita bisa katakan, kadang kata kalimah digunakan juga untuk apa? Kalam. Maksudnya kalam, lafad, lafad murokab, mufid. Maksudnya begitu. Itu secara bahasa. Ini namanya tutlakul kalimah filugoh. Secara bahasa. Iya. Wafil istilah, adapun secara istilah, alal qaulil mufrad. Dia digunakan atas qaul mufrad sebagaimana di matan. Sekarang perlu jelaskan apa itu al qaul. Wal muradu bil qaul, yang diinginkan dengan al qaul, al lafdu dal ala makna. Perhatikan baik-baik. Yang diinginkan dengan kata al qaul, dia adalah lafaz yang menunjukkan atas makna. Itu qaul. Dia adalah lafaz yang menunjukkan atas makna. Karajul wa faros. Seperti rojul dan faros. Ini qaul namanya. Rojul, faros, ini qaul. Karena rojul punya makna. Faros punya makna. Dia lafad yang ada maknanya. Terus, apa itu lafad? Maksudnya yang ada dalam pengertian qaul. Wal muradu bil lafad. Dan yang diinginkan dengan lafad adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil huruf. Ini sudah ada di tufah. Lafad adalah suara yang tercakup di atasnya sebagian huruf. Seperti tadi, rojul. Itu ada suara, ada hurufnya. Rojul. Sawa'un dalla ala makna. Sama saja apakah dia menunjukkan atas makna. Kazaid amlam yadul. Atau tidak menunjukkan atas makna. Ini bedanya qaul dengan lafad. Jadi kalau qaul pengertiannya, perhatikan qaul pengertiannya. Kita ulangi. Qaul, apa artinya qaul? Lafaz yang punya makna. Kalau lafaz, ini makin dalam, makin tajam pembahasannya. Iya, supaya nanti kalau kita gunakan dalam pengertian, kita pakai lafaz mufrad atau qaul mufrad. Karena harus antum perhatikan bedanya. Kalau kita pakai kata qaul, berarti dia adalah lafaz yang punya makna. Kalau lafaz itu adalah suara yang ada huruf hijaiyahnya. Suara yang ada huruf hijaiyahnya. Apakah punya makna seperti Zaid atau tidak punya makna? Yang penting ada huruf hijaiyah dan ada suaranya, namanya lafaz. Tapi kalau qaul harus punya makna, bukan hanya sekedar lafaz. Karena qaul adalah lafaz yang ada maknanya. Sementara lafaz suara saja, suara. Ada makna atau tidak makna. Ada makna contohnya Zaid tidak punya makna seperti Daiz. Maklub Zaid. Kebalikannya dari Zaid. Zaid dibalik menjadi Daiz. Punya makna? Tidak. Zaid ada maknanya. Yaitu seorang bernama Zaid. Kalau Daiz tidak punya makna. Tapi karena ada suara, ada huruf hijaiyah, namanya apa? Lafaz. Apakah qaul? Bukan. Itu harus diperhatikan. Laqad tabayyana anna kulla qaulin lafaz wa la yanqis. Maka telah jelas dengan ini, setiap qaul itu lafaz, tapi tidak sebaliknya. Maksudnya tidak setiap lafaz itu qaul. Setiap qaul pasti lafaz, karena pasti ada suara. Pasti ada huruf hijaiyah, tapi tidak setiap lafaz itu qaul. Tapi tidak setiap lafaz itu apa? Qaul, karena lafaz bisa punya makna, bisa tidak punya makna. Sementara qaul harus lafaz yang punya makna. Anda paham kan? Berarti ada umum dan khusus. Ada umum dan khusus. Jelas ya? Ini kata beliau rahimahullah. Itu penjelasan qaul. Sekarang, wal muradu bil mufrad. Dan yang diinginkan dengan mufrad, karena mufrad itu banyak penggunaannya. Ini sekarang mufrad di bab kalimah. Nanti ada mufrad di bab irob. Nanti juga ada mufrad di bab mubtada. Ada mufrad di bab isimlah. Ada mufrad di bab munada. Banyak mufrad. Ada bahkan nanti mufrad di bab al-alam, nama. Sekarang, apa itu mufrad di sini? Di bab al-kalimah. Ini harus ditahu dulu. Wal muradu bil mufrad. Dan yang diinginkan dengan mufrad di sini, ma la yadullu juz'u hu ala juz'i ma'nah. Ma la yadullu juz'u hu ala juz'i ma'nah. Wadhalika nahu zaid. Kata beliau, yang diinginkan dengan mufrad di sini, apa yang bagiannya tidak menunjukkan bagian maknanya. Apa yang bagiannya tidak menunjukkan bagian maknanya, sebagian maknanya. Misalnya saya bilang gitu. Ja'a Zaidun. Apa artinya ini? Zaid telah datang. Mufrad atau bukan kalau ini? Bukan. Ini bukan mufrad. Ini murakkab namanya. Ini namanya apa? Murakkab. Murakkab. Lawan dari mufrad. Kalau mufrad, iya, mufrad dia bilang, dia satu kata. Sebagiannya tidak menunjukkan sebagian maknanya. Karena kita keluarkan ini kata Zaid. Zaidun. Ini Zaid, huruf Zaidnya saja, Zaid. Dari Zaid, itu tidak menunjukkan maknanya Zaid. Maksudnya, paham ini? Sebagian dari kata Zaid ini, maksudnya, ini kan Zaid terdiri dari tiga huruf. Zai, ya, dal. Sebagiannya dari kata ini, tidak menunjukkan atas makna Zaid. Anda paham ini? Paham ini? Sebagian kata ini, kalau kita keluarkan, pecahkan, maka tidak menunjukkan atas makna Zaid. Nanti ada Zaid, baru ada maknanya. Itu maksudnya mufrad di sini. Beda kalau mufrad di mana? Di bab irob, di bab mubtada, beda lagi. Amin. Artinya berarti ya namanya berarti satu kata, bukan dua kata. Karena enggak bisa dipecah. Kalau bisa dipecah berarti bukan satu kata, itu dua kata atau tiga. Paham ya? Jadi apa yang sebagiannya maksudnya ini? Zai, ya atau dal. Tidak menunjukkan sebagian dari maknanya. Maksudnya kalau dipecah tidak punya makna. Kalau dipecah tidak punya makna. Jelas ya? Paham ini ya? Siapa yang belum paham? Abu Asya? Yakin? Betul? Hah? Baik. Ini penyertaan mufrad di sini. Lihat penjelasan belum. Nahu, wadhalika nahu Zaid. Demikian itu contohnya Zaid. Fa'inna jaza'un. Tunggu bagian-bagiannya. Maksud pecahan dari Zaid ini yang dia terbangun di atasnya. Wahya Zaid. Yaitu huruf zai, wal ya huruf ya, wad dal huruf dal. Ida ufrida syai'un minha. Apabila ditendirikan sesuatu darinya, la yadullu ala syai'in mimma yadullu huwa alaih. Tidak menunjukkan atas sesuatu yang ditunjukkan oleh dia padanya. Maksudnya, kalau dipecah ini zaid, zainya dipecah, ya-nya dipecah, dalnya dipecah. Tidak menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh zaid. Itu maksudnya. Tidak menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh siapa? Zaid. Paham ini, Isan? Yakin? Iya. Yeah. Ini ilmu baru. Terkait dengan apa? Mufrad. Itulah dibilang mufrad. Itulah dibilang apa? Mufrad. Iya. Yeah. Bihilami kaulika, berbeda dengan ucapan antum, gulamu Zaidin. Dengan itu. Berbeda dengan ini. Berbeda, kita bilang Zaid, sama kita bilang apa? Gulamu Zaid. Apa bedanya? Lihat. Fa'inna kullan min juz'ai. Tunggu, setiap dari dua bagian dari kata tadi itu, gulamu Zaid, kan ada berapa bagian itu? Dua. Ada gulam, ada Zaid. Wahumma gula al-gulam wa zaid. Itu kata al-gulam dan zaid. Dal ala juz'i makna. Menunjukkan atas sebagian maknanya. Kan gulamu zaid, budaknya zaid. Gulam artinya budak. Ada maknanya kan sebagiannya. Zaid artinya apa? Seorang bernama zaid. Anda paham kan? Disatukan. Jadi sebagiannya punya makna. Berbeda itu. Iya. Fahada yusama murokkaban la mufroda. Kalau gulamu zaid namanya apa? Murok. Bukan apa? Mufrad. Jadi antum nanti sudah bisa bedakan antara kalimah dengan kalam. Sekaligus di situ antum bisa jelaskan nanti apa bedanya kalimah dengan kalam. Kalau kalam murakkab, kalau kalimah mufrad. Paham kan? Murakkab, murakkab artinya kalau dipecah masing-masingnya ada maknanya. Kalau mufrad, kalau dipecah tidak punya makna. Tidak punya makna. Jelas ya? Kata beliau rahmallahu taala berikutnya, faida kulta. Ini ya bagusnya syarah dari Ibnu Hisyam rahmallahu taala. Jadi setelah semua itu jelas, maka beliau akan kasih antum masalah. Tapi beliau akan jawab sendiri masalahnya. Jadi ada setiap ujung pembahasan ada tanya jawabnya dari Ibnu Hisyam. Kalau itu masalah memang kadang ada pertanyaan dari ya yang belajar misalnya. Jadi belum kasih pertanyaan. Faida kulta. Kalau kamu bilang. Jadi seakan-akan belum bilang ke antum. Kalau antum berkata. Falimala starot tafil kalimah alwad. Kenapa antum tidak persyaratkan dalam kata al-kalimah alwad? Kamu pengertian kalam kan apa? Labdun. Murukabun mufidun. Bilwadi. Kenapa di al-kalimah kita tidak bilang. Apa? Qaulun mufradun bilwati. Kenapa kita tidak tambah bilwati? Paham pertanyaannya? Kan dalam kalam ada kata apa? Qaulun bilwati. Kenapa di pengertian al-kalimah tidak ada? Kita hanya bilang apa? Dari mita kita bilang qaulun mufrad. Tidak ada kata apa? Bilwati. Nah, ini pertanyaan penting. Siapa tahu ada nanti pertanyaan. Ya? Yeah? Kenapa antum tidak persyaratkan dalam pengertian al-kalimah kata bil al-wad'ah? Kenapa? Kama staroto man qala al-kalimatu lafdun wudi al-ma'nan mufrad. Ada di sana orang yang mempersyaratkannya. Sebagaimana dipersyaratkan orang yang berkata kalimah adalah lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna yang mufrad. Lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna yang mufrad, maksudnya kata tunggal yang diletakkan untuk sebuah makna. Berarti kan ada kata apa ini? Ada kata apa ini? Wudi'ah. Anda paham kan? Ada kata wudi'ah di situ. Kenapa Ibnu Hisyam tidak bilang itu? Sementara yang ini bilang ada kata wudi'ah. Iya. Kultu beliau jawab sendiri. Saya katakan. Inna mahtaju ila dalika li'akhdihimul lafdho jinsan lil kalimah. Innama tiada lain. Mereka butuh kepada hal itu, yaitu butuh kepada kata wudi ali ma'nan. Butuh kepada kata itu li'akhdihim karena mereka memilih al-lafdho kata lafat jinsan lil kalimah. Sebagai jinsan, apa artinya jinsan? Hah? Jinsan di sini beda terjemahannya. Jinsan artinya ta'rifan, pengertiannya. Karena mereka mengambil lafaz dalam pengertian kalimah. Jadi jinsan bukan jenis, tapi pengertian. Ini hati-hati. Kalau kita tidak belajar dari guru ke guru, ya tidak tahu apa artinya jinsan. Karena pengertian jinsan secara kalau lihat kamus, jenis. Di sini artinya bukan jinsan, ta'rifan. Jadi kenapa mereka butuh kata wudi alimanan? Karena mereka memberikan pengertian kalimah dengan kata lafdun. Lihat tadi, dari dia bilang apa? Pengertiannya, lafdun. Ketika dipilih kata lafdun, berarti bisa punya makna, bisa tidak punya makna. Kan begitu? Makanya harus ditambah wudi alimana, yang ada maknanya. Tapi kalau dibilang qaul, butuh nggak itu kata? Tidak, karena qaul apa artinya? Lafaz yang punya makna. Jadi tidak butuh itu kata. Paham ini? Jadi itu karena mereka memilih pengertian kalimah dengan kata lafaz. Dengan kata lafaz. Wal lafdu yang qasimu ila maudu wal muhmal. Dan lafaz itu terbagi, ada yang maudu diletakkan untuk makna dan ada yang muhmal tidak punya makna. Itu lafaz namanya. Lafaz itu punya makna dan bisa tidak punya makna. Fahtaju ilal ihtiraz anil muhmal bidikril wad'i. Maka mereka butuh untuk keluar dari kata yang muhmal, yang tidak punya makna, menyebutkan kata apa? Wad'i. Supaya, oh, ini yang punya makna. Ini yang punya apa? Makna. Walamma akhadtul qawla jinsan lil kalimah. Dan tatkala saya menjadikan kata qaul sebagai pengertian kalimah, wahwa khasun bil maudu, dan ini khusus untuk kata yang punya arti, maka agnani andalika, agnani dalika anistiroti alwati, maka itu mencukupiku dari mempersyaratkan kata apa? Alwati. Paham gak ini? Itu yang membuat belum tidak tambah lagi kata qaulun mufradun bil wad'i. Tidak perlu. Karena qaulun pasti bil wad'i. Karena qaulun pasti apa? Bil wad'i. Paham kan? Jelas ini kata Ibn Hisham rahimahullah. Ini masalah pertama. Masalah kedua, fa in qulta. Kalau antum berkata lagi, bertanya. Falima adalta anil lafdi ilal qaul. Kalau begitu, kenapa antum berpaling? Adalta bukan berbuat adil. Berpaling. Maka kenapa kalimah huruf jar li-nya itu ma-nya kata tanya istifham karena dihilangkan alifnya. Maka kenapa antum berpaling dari kata lafad ke qaul? Maksudnya kenapa antum tidak seperti yang lain saja bilang saja lafdun wudi alimana? Kenapa antum pilih qaulun mufrad? Anda paham kan? Paham kan? Kenapa begitu? Tidak pilih yang orang-orang bilang. Qultu belum jawab. Li'anda lafdo jinsun bain. Karena menggunakan kata lafad itu pengertian yang jauh. Iya. Lintilaki alal muhman wal musama. Karena dia bisa digunakan kepada kata yang tidak punya arti. Dan juga kata yang tidak yang punya makna. Jadi dia bisa dua masalahnya. Makanya dianggap jauh karena bisa orang pikir, oh semua yang terlafadkan berarti kalimat. Karena kalau pakai lafad itu. Jadi orang pikirnya jauh begitu. Iya kan? Karena kalimat, lafad bisa saja punya makna, bisa saja apa? Tidak punya makna. Jadi itu jauh pengertian dipakai. Kemandakanlah sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Wal qawlu jinsun qarib. Qaul itu adalah pengertian yang lebih dekat untuk kalimah. Kenapa? Liftisosihi bil musta'mal. Karena dia khusus pada kata yang punya makna. Paham kan? Karena dia khusus pada kata yang punya makna. Wasti'malul ajnas al-ba'idah fil hudud. Ma'ibun inda ahli nazar. Dan menggunakan pengertian yang jauh. Ya? Dalam menta'rif istilah. Sebuah kata, sebuah istilah itu aib di sisi orang-orang yang memiliki nador pandangan dan ketelitian di dalam pembahasan sebuah ilmu. Jadi kalau kita bisa langsung dengan yang jelas, kenapa kita harus samar-samarkan? Ya kan? Kan kalau kita pakai kata lafad, orang akan berpikir, berarti semua yang lafad bisa. Mau punya makna ataupun tidak. Berarti itu adalah kalimah namanya. Ya kan? Itu kan bisa orang pikir. Tapi kalau kita bilang qaul, sudah, pasti punya makna. Sudah punya makna. Paham kan? Makanya itu aib kalau menggunakan yang samar, kalau bisa dipakai yang jelas. Kalau bisa pakai yang jelas. Paham kan? Ini kata beliau rahmallahu ta'ala. Kemudian berikutnya. Wahyasmun, wafi'ilun, waharfun. Ini yang paling bagus. Lebih bagus daripada dulu ya waktu di matan jurumiyah. Kalau matan jurumiyah kan kalam. Kalau dibilang dia ada tiga. Isim, fi'il, huruf. Nah, ini kalimah. Bukan kalam. Wahyasmun, yaitu dia adalah, yaitu kalimah. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Syarah. Lamma dakartu haddal kalimah. Tatkala saya sebutkan pengertian al-kalimah. Bayantu annaha jinsun tahtahu salata. Tahtahu salatata anwa. Gitu ya. Salatatu anwa. Maka saya jelaskan. Bahwasanya dia adalah jins, jenis, bukan pengertian. Kalau ini dari arti dasarnya. Bahwasanya dia adalah jenis yang di bawahnya ada tiga pembagian. Di bawahnya ada tiga pembagian. Pertama, al-ismu. Yang kedua, wal-fi'lu. Yang ketiga, wal-harfu. Nah, ini tidak perlu lagi dijelaskan apa itu isim, apa itu huruf, apa itu fi'il. Karena sudah jelas sebelumnya. Wa dalilu 'ala inhisari anwa'iha fi hadhihi thalathati al-istiqra'u. Dan dalil atas terbatasnya jenisnya pada tiga ini adalah penelitian. Jadi tidak ada dibilang apa dalil Al-Qur'an atau hadis kalau cuma tiga. Tidak. Dalilnya adalah al-istiqra', penelitian. Ulama bahasa meneliti bahasa Arab, ternyata ucapan yang diucapkan orang oleh orang Arab itu tidak lepas dari tiga. Apakah isim atau fiil atau apa? Huruf. Fa inna ulama hadzal fanni, sungguh ulama bidang ilmu ini, tatabba'u kalam al arab, meneliti, memeriksa ucapan orang Arab, falam yajidu illa thalathata anwa'in, maka mereka tidak dapatkan kecuali tiga jenis. Walau kana thamma naw'an rabi la atharu ala syai'in min. Kalau seandainya di sana ada jenis yang keempat, maka mereka akan mendapatkan sesuatu darinya. Paham kan? Nah, karena mereka tidak dapatkan, berarti cuma berapa? Tiga. Aslun, fa'amal ismu fayu'rafu bi'al. Langsung, tidak pakai pengertian lagi. Karena ini antum sudah orang dewasa semua. Ini buku kelima. Bukan lagi buku dasar yang harus dijelaskan apalagi itu isim. Iya. Adapun isim, fayu'rafu bi'al. Maka dia dikenal dengan adanya al. Ar-rajul. Seperti ar-rajul. Wabi tanwin. Dan dengan adanya tanwin. Karajulin. Wabil hadithi anhu. Dan dengan menceritakan tentangnya. Maksudnya ini isnadu ilai. Isnad ilai. Kata idoroptu. Seperti taknya doroptu. Doroptu, saya memukul. Berarti antum ceritakan tentang saya memukul. Antum paham itu hadith an. Paham kan ini istilah lain lagi. Dari isnad ilai. Disandarkan kepadanya pukulan itu sebelumnya. Oleh ini al-hadith an diceritakan tentangnya. Maksudnya antum memukul. Yang doroptu, saya memukul. Doropta, kamu memukul. Berarti kan diceritakan tentangnya. Bahwa dia adalah apa? Memukul. Ini beliau sebutkan tiga alamat. Pertama al, kedua tanwin, ketiga al-hadith an. Tiga, syarah. Lama bayantu man hasarat bihi anwa'il kalimah salasah. Tatkala saya jelaskan apa yang terbatas padanya jenis kata yang tiga ini. Syara'tu fi bayani ma yutamayyazu bihi kullu wahidin minha an qismayh. Maka saya jelaskan disebut an qismayh. Saya memulai dalam menjelaskan apa yang membedakan setiap salah satu darinya dari dua bagian yang lain? Apa membedakan salah satunya dari dua yang lain? Apa yang membedakan isim dari fi'il dan huruf? Itu maksudnya. Apa yang membedakan fi'il dari isim dan huruf? Apa yang membedakan huruf dari fi'il dan isim? Itu maksudnya. Salah satunya ini, apa yang membedakannya dari dua yang lain? Dari tiga itu, semuanya. Kenapa beliau sebutkan ini, pembagiannya? Litatimma fa'idatu ma dzakartu. Supaya sempurna faedah yang saya sebutkan. Supaya sempurna faedah yang saya sebutkan. Pada kartu, maka saya sebutkan. Lil ismi salas alamat. Bahwa untuk isim itu ada tiga tandanya. Belum enggak? Banyak-banyak. Tiga. Tandanya. Iya. Alamatan min awalihi. Satu tanda di awal. Wahyal alif walam. Yaitu al. Kal fars. Wal gulam. Iya. Ini alamat di awal. Wa alamatan min akhiri. Ada tanda, satu tanda di akhirnya. Wahid tanwin, yaitu tanwin. Apa itu tanwin? Belum jelaskan langsung, singkat. Wahwa nunun za'idah. Sakinah. Talhaqul akhir. Labdon. La khotor. Ligori taukid. Masya Allah. Ini pengertian tanwin. Ini sudah mantap sekali yang belum kasih ini. Tanwin adalah nun tambahan. Setiap kita ucapkan, itu seperti ada nun tambahan. Kalau kita bilang Zaid, kita tanwin. Zaidun. Itu kan ada nun tambahannya. Kan huruf akhir dari kata Zaid adalah huruf apa? Huruf akhir dari kata Zaid adalah huruf dal. Tapi di ucapan apa? Zaidun. Berarti ada apa tambahannya? Nun. Itu tanwin. Dia adalah nun sukun. Nun tambahan. Sukun. Nun tambahan sukun. Iya. Yang ikut akhir secara lafad. Karena Zaidun ada nun sukun di akhir, di lafad. Lahoton, tapi tidak diikutkan secara tulisan. Kalau antum tulis Zaidun, tidak ada nunnya. Tapi kalau diucapan, ada nunnya. Ada nunnya. Ligoiri taukid. Tujuannya bukan untuk menguatkan. Karena di sana ada nun sukun. Nah, tapi untuk menguatkan. Itu nun taukid. Yang masuk pada fi'il mudhari. Yadhaban. Yaktulan. Yakrujan. Itu kan juga apa? Ada nun sukun. Ikut di akhir. Tambahan juga. Ya kan nun taukid adalah tambahan. Cuman untuk mengeluarkan nun tanwin yang masuk pada isim. Dia li taukid. Dia untuk menguatkan. Kalau nun ini, nun yang ini adalah apa? Bukan untuk menguatkan. Antum paham ini? Nah contoh. Zaidun wa rajulun wa sahin wa hinaidin wa muslimatun. Fahadihi wa ma'asbaha asma. Ini contoh semua ini. Dan apa yang mirip dengannya? Semuanya isim. Apa dalilnya kalau itu adalah isim? Bi dalili wujudit tanwini di akhirnya. Dengan dalil adanya tanwin pada akhirnya. Adanya tanwin pada akhirnya. Wa alamatan ma'nawiyatan. Dan ada tanda secara makna. Apa itu? Wahyal haditsu anhu. Dah ada tanda secara makna. Kan tadi kan tanda ada di awal. Ada di akhir. Di awal al. Di akhir apa? Tanwin. Dan ada tanda secara makna. Apa itu? Al hadits anhu. Yang kita bilang dulu al isnadu ilai. Kan itu secara makna. Tidak ada dalam lafaz. Tapi secara apa? Makna. Ya, ini dia. Kakoma zaidun. Coba lihat koma zaid. Zaid itu adalah isim. Kalau antum sukun tak tanwin, zaid itu adalah isim. Lianna kakoda haddat tak anhu bil kiam. Antum telah ceritakan tentangnya kalau dia berdiri. Aduh, antum pahamin? Ini lebih jelas sebenarnya daripada kata al isnadu ilai. Kalau isnadu ilai disandarkan kepadanya. Secara mana? Berarti kan kita butuh mana yang disandarkan? Paham kan? Mana yang bersandar? Kan begitu? Iya, mana tempat untuk bersandar? Kalau ini al-hadith an cukup diketahui bahwa diceritakan tentangnya. Zaid, dorobtu. Oh, berarti saya bercerita bahwa saya pukul. Paham kan ini? Dorob Zaid. Zaid memukul. Berarti diceritakan bahwa Zaid memukul. Kapan dia diceritakan tentangnya? Dia mengisim. Berarti dia adalah apa? Isim. Paham kan? Jelas ya? Alhamdulillah. Ini, Masya Allah, takbir yang lebih jelas daripada Ibn Hisham, daripada takbir yang lain. Al-haditu anhu, lebih jelas. Iya. Wa huwal alamatu anfa'ul alamat. Masya Allah. Dia ini tanda adalah tanda yang paling sempurna, yang paling bermanfaat. Al-madhkuratu lil ism, yang disebutkan untuk isim. Kenapa beliau akan bilang? Wa biha ustudilla ala ismiyati ta'fidhorob. Dengan tanda inilah dipakai berdalil akan isimnya ta pada kata dorob tu. Coba perhatikan itu dorob tu. Tidak ada al, tidak ada tanwin. Paham kan? Tapi kita bilang dia adalah isim. Dari mana apa tandanya? Al-haditu anhu. Ini alamat paling bermanfaat. Tidak bisa yang lain, dia bisa. Padahal dia bisa juga tanwin. Misalnya kalau kata tanwin, bisa dijadikan alamatnya al-hadit anhu. Seperti tadi, koma Zaidun. Kan dia bisa buktikan kalau Zaidun adalah isim. Di samping tanwin, al-haditu anhu. Tapi ada satu saat tidak bisa tanwin, tidak bisa al. Cuman dia yang bisa. Makanya dibilang apa? Ini adalah anfa'ul alamati al-madkuroti. Tanda yang paling bermanfaat dari yang disebutkan. Cuman butuh tahu maknanya. Karena ini alamat, alamat maknawi. Kalau orang pemula sulit memikirkannya. Karena alamat maknawi. Harus dia tahu dulu apa? Maknanya baru dia bisa buktikan kalau ini tandanya. Paham kan? Iya. Karena pemula rata-rata mereka mengetahui alamat secara lafaz itu sudah cukup. Yang langsung dia lihat. Iya. Kemudian lihat berikutnya. Ala taro, tidakkah kamu lihat? Annaha la taqbalu al. Bahasanya dia tidak menerima al. Wala yalhaqu tanwin. Tidak ikut tanwin padanya. Wala ghayruha minal alamati lati tudkar lil isim. Tidak pula selainnya dari tanda-tanda yang disebutkan untuk isim. Iya kan? Ada tanda yang disebut untuk isim kasro. Iya kan? Ada tanda yang disebut untuk isim maksudnya huruf. Jer. Tidak ada semua di sini. Tapi dia adalah isim. Tidak ada tanda lain. Siwal hadithi anha faqat. Kecuali diceritakan tentangnya saja. Bahwasannya dorobtu saya berdiri. Diceritakan bahwa saya adalah saya memukul. Diceritakan bahwa saya adalah memukul. Ini saja. Paham kan? Ini menunjukkan dia adalah alamat yang paling bermanfaat. Selesai. Tentang ini, isim setelah itu. Di sini kalau kotur nada lain model pembahasannya. Belum setelah bahas isim, semua isim. Sampai mu'rob mabeninya. Ya, sampai mu'rob apa? Mabeninya. Jadi kalau fi'il, fi'il. Kalau fi'il, fi'il. Jadi nanti beliau akan bahas bahwa dorban. Isim ada dua. Dia langsung di depan pembahasan mu'rob mabni. Mu'rob mabni. Ini kita akhirkan besok jam berapa ini? Mana jam? Tidak ada jam. Mana jam yang dulu itu? Ada nih. Baik. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok.